LPG semakin sering meletus. Hah? Anak kita di situ, pisau tajam-tajam di rumah. Coba, barang-barang berat bisa jatuh. Coba, ada bak mandi yang dalam. Anak kita suka menyelam. Coba. Hati-hati, kadang-kadang kita mencari 1 juta, 2 juta, mengorbankan anak yang nilainya tidak terkira itu. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Pemirsa dan juga Super Audience, kita akan melakukan calling. Saya persilakan kepada Super Audience untuk mengambil keypad yang tersedia di studio dan bersiap-siap menjawab pertanyaan yang berikut. Jika Anda memiliki kekasih bermasa depan lemah, apa yang akan Anda lakukan? A. No matter what, I love him or her. B. Mensuperkan diri Anda karena pasti andalah nanti yang akan menopang kehidupan keluarga. C. Menggantinya dengan kekasih lain yang lebih berpotensi masa depannya. Silakan 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman untuk pilihan Anda. Kami akan segera kembali ke pemirsa hanya di Mario Teguh Golden Way. Pemirsa masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Kita sudah masuk ke segmen ketiga dan kini kita akan menyaksikan hasil polling kita, Pak Mario. Silakan. Kita lihat layar monitor dan ternyata hasilnya adalah A, B, dan C. A memilih sejumlah 23%, B 54%, dan C 23%. Demikian, Pak Mario. Super sekali. So, yang no matter what, I love him. Meskipun dia punya masa depan lemah, tetap mencintainya dan akan hidup bersamanya. Siapa? Ya Pak. Ya, ambilkan yang wanita. Silahkan. Yang wanita ada di sebelah mana? Oh, itu ada yang berbaju. Ini laki-laki. Ungu ya? Ya. Ya. Yang ini, ibu. Silahkan, yes. Ibu. Ibu, mohon berdiri, ibu. Silahkan. Ya. Nama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Mira Gumutia, saya dari Jakarta. Kenapa saya pilih A? Karena saya merasa bahwa setiap orang memiliki rezeki masing-masing. Saya rasa punya sudah memiliki apa? Saya rasa semua doa, semua usaha yang akan dilakukan pasti menghasilkan sesuatu. Jadi saya akan berusaha menggiring dia, menemani dia setiap saat agar untuk mencapai suatu cita-cita kami. Super sekali. Pesan singkatnya. Cinta, yang disebut cinta itu ketertarikan tidak masuk akal yang tidak lama, itu cinta. Itu sebabnya waktu awal-awal kenal semuanya wangi, semuanya indah, semuanya merdu, kasih tidak sampai 6 bulan mulai bertengkar. Cinta itu tidak masuk akal, ketertarikan itu supaya kita cepat memutuskan berkeluarga supaya keturunan manusia ada terus. Karena kalau kita logis, jarang sekali loh pernikahan itu bisa dari awal dipilih karena logis. Harus sangat emosional. Nah, cinta yang tidak masuk akal ini tadi itu menjadi langgeng kalau diteruskan dengan kasih sayang.